Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mu'minin rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Setelah kita mendengarkan penjelasan secara umum tafsir dari surah Al-Fatihah, maka di sini ada beberapa hukum-hukum yang penting untuk kita ketahui terkait dengan surah Al-Fatihah. Hukum yang pertama terkandung dari tiga ayat pertama dari surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, terdapat di dalamnya kewajiban untuk menetapkan kesempurnaan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kekurangan. Dan ini adalah metode yang ditempuh oleh umat Islam yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan penjelasan-penjelasan yang beraneka ragam dan penekanan-penekanan yang sangat kuat bahwa setiap muslim dan muslimah wajib untuk menetapkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meniadakan segala bentuk kekurangan dari sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dan Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah nafikan dari dirinya segala bentuk keserupaan dengan sesuatu apapun, dan Allah tetapkan Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana di tiga ayat pertama di surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala pujian adalah milik Allah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ini semuanya penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terkandung di dalamnya wajibnya kita membesarkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk kekurangan. Ya. Kemudian di dalam surah ini juga terdapat penjelasan bahwa setiap dari manusia atau terdapat penetapan di dalamnya akan adanya kehidupan hari akhirat. Kehidupan hari akhirat. Allah firman, Maliki Yawmiddin. Dia yang menguasai hari pembalasan atau hari kiamat. Dan hari kiamat dinamakan dengan berbagai nama di dalam Al-Quran yang menggambarkan hakikatnya, menggambarkan keadaannya, sekaligus menggambarkan kengerian yang akan terjadi pada hari tersebut. Dia disebut sebagai hari kiamat, dan kata kiamat punya kebangkitan. Sebab setiap dari jin dan manusia akan dibangkitkan, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kullu man fis samawati wal ard illa Adam Rahmani Abda. Laqad ahsabun wa'addahum adda. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Tidak ada sesuatu apapun di langit dan di bumi kecuali dia akan menghadap kepada Allah sebagai hamba. Sungguh Allah telah menghitung mereka dengan hitungan yang sangat detail, dan semuanya akan menghadap kepada Allah dalam keadaan sendiri, mempertanggungjawabkan amalannya. Ya. Dan hari kiamat disebut juga dengan al-haqqa, yaitu suatu hari yang pasti, sebab setiap insan pasti akan dibangkitkan dan akan dihisab. Tidak ada satu amalan pun yang dia lakukan yang terlantar. Semuanya akan tercatat. Allah firman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسًا شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan, maka tidak satu jiwa pun yang terzalimi. Walaupun yang dia lakukan hanya sebesar darah, kami akan datangkan amalan tersebut, dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menghisab. Ya. Dan hari kiamat disebut juga dengan hari At-Talaq, hari berjumpa. Ya. Sebab pada hari itu semua manusia akan berkumpul di padang mahsyar, dan semua manusia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengannya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yunzira yawm at-talaq." Supaya memberi peringatan kepada mereka pada hari at-talaq, hari perjumpaan. Yawmahum baridun, hari mereka semuanya nampak. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi atas Allah. Ya. Allah bertanya kepada mereka, limanil muluk al-yawm? Milik siapa kekuasaan pada hari ini? Ya. Di pertanyaan menghinakan manusia. Siapa saja yang merasa dirinya punya kekuasaan, kekuasaan umum maupun khusus? Semuanya tidak bermanfaat pada hari kiamat. Kemudian Allah menjawab dirinya sendiri, Lillahi al-wahidul qahhar. Kekuasaan itu milik Allah yang maha satu lagi maha berkah. Yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab. Hari ketika setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Tidak ada kezaliman pada hari itu. Sesungguhnya Allah maha segera hisabnya. Sesungguhnya Allah maha segera hisabnya. Ya. Dan hari kiamat disebut juga dengan Yawmut Tanad. Hari saling memanggil. Sebab setiap manusia akan memanggil siapa saja yang dia kenal, yang dia ingat. Namun tidak ada yang menjawabnya. Tidak ada yang menjawabnya. Hari itu tidak ada yang bisa memberi manfaat. Tidak teman dekat. Dan tidak pula ada penolong. Semuanya hanya mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Makanya disebut sebagai Yawmut Tanad, hari saling memanggil. Disebut juga dengan Al-Qari'ah. Ya. Disebut dengan Al-Qari'ah. Sebab pada hari itu, pada hari kiamat ini, manusia akan digoyahkan. Ya. Dan penuh dengan perbincangan. Ya. Dan disebut juga dengan nama Yawmut Taghabun. Nah, tabarut itu hari seorang merasa tertipu. Ya. Sebab dia merasa tertipu di dunia, kenapa dia tidak beramal? Pada hari kiamat dia melihat hakikatnya, baru dia tahu. Ya. Dan penyesalan selalu datangnya di akhir. Setelah terjadi, barulah datang penyesalan. Dan tidak ada gunanya, sebab di dunia telah diingatkan akan pentingnya beramal, dan amalan itu bermanfaat di dunia. Dan kehidupan dunia adalah amalan, di akhirat pula adalah hisab, tidak ada amalan. Ini dari penamaan-penamaan hari kiamat. Dan banyak lagi penamaan, banyak lagi penamaan-penamaan hari kiamat yang menjelaskan bagaimana kengeriannya. Maka di ayat ini, Malik Yawmiddin, ini seakan-akan ditekankan dasar iman yang sangat penting di dalam diri hamba, wajibnya dia beriman kepada hari akhirat. Jadi ada keimanan kepada Allah, ini rukun iman. Ada keimanan kepada hari kiamat, hari akhirat. Dan ada keimanan kepada takdir, ini kita ambil dari Rabbil Alamin. Ya, sekarang keimanan kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada para nabinya, itu diambil dari ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang diberi nikmat siapa? Para nabi. Mereka adalah para nabi, keimanan para rasul. Ya, diberi nikmat, dan juga para malaikat dari orang yang diberi nikmat. Jadi surah ini mengumpulkan usul iman, pokok-pokok keimanan. Mengumpulkan pokok-pokok keimanan. Ya. Maka ketika seorang hamba membacanya di dalam sholat, Maliki Yawmiddin, ya, apabila dia renungi, setiap manusia akan memperhitungkan segala gerak-geriknya di muka bumi ini. Ya, dan memperhitungkan apa saja yang dia laksanakan, harus dia persiapkan jawabannya nanti setelah di kemudian hari. Ini dari fikih yang dipahami oleh as-salaf, jarang yang memahaminya di akhir masa, ya, di masa-masa ini. Ya, perhatikan dari fikih Ibnu Dzakir rahimahullah taala, beliau berkata, ya, ma amiltu min amali illa a'dattu lahu jawaban baina yadayhi azza wa jalla. Kata beliau, ma takallamtu bi kalimatin wa la amiltu bi amalin illa a'dattu laha jawaban baina yadayhi azza wa jalla. Tidaklah saya berucap dengan sebuah ucapan, dan tidaklah saya berbuat dengan sebuah perbuatan, kecuali saya sudah siapkan jawabannya nanti kalau saya menghadap kepada Allah. Ya, ini karena ada kesadaran. Tapi orang yang tidak punya kesadaran, tidak ada kontrol dalam ucapan dan perbuatannya. Iya. Kemudian di dalam surah ini juga, tentunya saya sekarang meringkas ya pembahasan. Seluruh kandungan kita sudah sebutkan, mana-mana penting dan bagaimana yang saya sebutkan di awal pelajaran bahwa ini surah, ya, surah Al-Fatihah yang berhak untuk dibicarakan, ya, dalam apa perlu waktu yang lama untuk menjelaskan berbagai kandungannya. Dan ia kata budu wa ia kata setari, ia kata budu pada mereka beribadah. Ya, terdapat di dalamnya kandungan hukum tentang wajibnya mengikuti syariat, di syariat para rasul. Sebab ibadah itu bukan dilakukan atas inisiatif sendiri-sendiri. Ya, di dalam ayat dikatakan kepadamu lah kami beribadah. Kata kami, bukan saya beribadah, bukan nisbat kepada dirinya. Ya, kami beribadah ini menunjukkan dia adalah agama yang merupakan agama seluruh umat Islam. Ya, agama seluruh umat Islam. Ya, maka ibadah apa saja yang tidak dibangun di atas mada ini, maka dia adalah ibadah yang tertolak. Dan dimaklumi bahwa ibadah tidak diterima. Ibadah apapun yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas dalam melakukan ibadah tersebut. Kemudian syarat yang kedua, ibadah tersebut dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang ketiga, pelaku ibadah tersebut adalah orang yang bertauhid. adalah orang yang bertauhid. Adapun orang yang berbuat kesyirikan, maka kesyirikan itu membatalkan seluruh amalan dan tidak akan diterima amalan pelaku kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para rasul sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang rugi. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Iya. Maka ibadah disyaratkan atau pelaku ibadah harus orang yang bertauhid. Mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan antara ikhlas dan pelaku ibadah harus bertauhid? Ya. Jawabannya, orang yang bertauhid adalah orang yang ikhlas. Jelas ya? Tapi orang yang ikhlas belum tentu dia bertauhid. Ya. Tidak seluruh keadaannya dia bertauhid. Nah, ini mungkin saya bisa beri contoh. Dengan contoh akan lebih jelas. Walaupun dimaklumi ya, kebanyakan para ulama mensyaratkan ibadah yang diterima dengan dua syarat. Kebanyakan para ulama. Tapi saya sebutkan tiga, sebab ini lebih lengkap dan lebih detail. Saya beri satu contoh. Misalnya, ada seorang pelaku kesyirikan, penyembah kuburan. Dia datang sholat maghrib. Sholatnya ikhlas karena Allah. Sholatnya sesuai dengan sunnah. Saya tanya, sholatnya diterima atau tidak? Dia ada ikhlas sesuai dengan sunnah. Diterima atau tidak? Jawabannya tidak diterima, sebab dia musyrik. Ya kan? Kalau begitu syarat yang ketiga penting. Ya. Untuk dijelaskan. Baik. Jadi dari firman Allah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," kami beribadah. "Wa iyyaka nasta'in," dan kepada-Mu kami memohon pertolongan. Ini manusia berputar antara dua hal. Ya. Dari uraian Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ya. Dari uraian Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang mencocoki madaya dan kalimat beliau indah, beliau berkata, "Al-abad yalqalibu bain ahkamin nawazir wa ahkamil awamir." Seorang hamba berputar antara ahkam nawazir, hal-hal yang turun padanya, apakah nikmat, musibah, malapetaka, kebaikan, kejelekan yang turun padanya, yang menimpanya, dan ahkam awamir, perkara-perkara yang merupakan perintah dari Allah. Jadi hamba berputar antara dua hal ini. Kata Ibn Al-Qayyim, semakin kuat seorang hamba berpegang kepada ahkam awamir, hukum-hukum perintah, maksudnya semakin kuat dia berpegang dengan hukum perintah, yaitu dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, maka akan semakin lembut Allah Subhanahu wa taala kepada yang ahkam an-nawazil. Maksudnya dalam kehidupannya dia akan semakin mendapatkan kebaikan, kenikmatan, akan dimudahkan urusannya, akan diperbaiki segala urusannya. Jelas ya? Jadi semakin dia berpegang dengan ahkam apa? Al-awalir, maka kelembutan Allah dan rahmatnya akan semakin kuat untuknya di ahkam an-nawazil. Dan ini terkandung dalam bahasa, "Iyyaka na'budu," kepadamu lah kami beribadah, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Harus murni seorang hamba beribadah kepada Allah, dan murni dia memohon pertolongan kepada Allah. Semakin kuat dia beribadah kepada Allah, maka pertolongan Allah akan turun kepadanya. Akan turun kepadanya. Ya. Dan ini dari kaidah-kaidah kehidupan yang sebenarnya banyak ditelantarkan, ya, oleh sejumlah dari kaum muslimin. Dan telah datang di dalam sebuah hadis, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tafarraq li ibadati أملأ صدرك غنى وأشد فقرك وإن لم تفعل أملأ قلبك شغلا ولم أشد فقرك. Konsentrasilah engkau. Apa? Hendaknya engkau memenuhi waktumu dengan ibadah kepada-Ku. Kalau engkau melakukannya, maka saya akan penuhi dadamu itu dengan rasa cukup. Dan saya akan menutupi kefakiranmu. Kalau tidak, saya akan penuhi dadamu dengan kesibukan. Dan saya tidak akan menutupi kefakiranmu. Iya. Dan dari makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami beribadah dan kepadamu lah kami memohon pertolongan, ini terdapat di dalamnya kedudukan-kedudukan peribadatan yang sangat banyak. Pada risalah Abu Ismail Al-Hawi yang saya sebutkan dan disyarah oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Madarijus Salikin, itu disebutkan kedudukan seorang hamba dalam peribadatan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana beliau bahas masalah ikhlas dari ayat ini. Beliau bahas masalah tawakal. Beliau bahas masalah syukur. Beliau bahas masalah sabar. Beliau bahas masalah apa namanya ridha. Beliau bahas masalah ihtisab. Dan banyak lagi pembahasan-pembahasan ibadah yang beliau bahas semuanya dari ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab dasarnya ibadah adalah hari yang ada di bumi kan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Kemudian di ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami as-siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini memberikan kandungan hukum bahwa agama Islam adalah agama yang luas dan mencakup segala perkara yang diperlukan oleh manusia. Sebab kata sirat dari sisi bahasa telah saya terangkan, dia adalah jalan yang luas. Dan mustaqim adalah penekanan dari as-sirat, karena dia adalah jalan yang lurus, tidak ada bengkoknya. Ya, tidak bengkok, tidak lubang, adalah jalan yang enak ditempuh. Inilah sifat dari agama. Sifat dari agama. Agama kita lengkap. Ya. Kemudian universal, mencakup segala perkara yang diperlukan oleh manusia. Dan agama kita ini mencakup segala yang diperlukan oleh manusia di dunia untuk keperluan dunianya maupun keperluan akhiratnya. Sebab kita diperintah untuk mohon siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan siratal mustaqim ini tidak dibatasi dalam masalah keagamaan saya. Ya. Karena agama kita menjamin rahmat untuk memeluknya. Rahmat pada segala perkara, pada urusan dunia maupun akhirat. Urusan dunia maupun akhirat. Tidak ada satu kebaikan pun bagi umat kecuali Nabi telah menunjukkan kebaikannya. Dan tidak ada satu kejelekan pun yang berbahaya bagi umat kecuali Nabi telah memperingatkannya. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada satu nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang berbahaya bagi umatnya. Ya. Jelas? Agar kita membuka segala perkara yang ada kemaslahatan bagi manusia. Sebab ini dasar agama. Agama itu, kalau kita lihat kepada maksud utamanya dan dasar pensyariatan, agama kita yang pertama dari pensyariatan-pensyariatan agama itu adalah untuk menjaga keagamaan seorang hamba. Kemudian yang kedua menjaga akalnya, menjaga akal seorang hamba. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kehormatan seorang hamba. Kemudian yang keempat adalah menjaga darah seorang hamba. Kemudian yang kelima adalah menjaga harta. Ini lima perkara pokok dari pensyariatan agama, semuanya kembali kepada penjagaan terhadap lima perkara. Kenapa diharapkan minum minuman keras? Untuk penjagaan terhadap apa? Akal manusia. Ya. Penjagaan terhadap akal. Ini lima disebut dengan maqasid syariah. Maka agama kita sangat sempurna. Segala perkara yang diperlukan ada di dalam agama dan ada tuntunannya. Kami tidak ada keseliruan. Kalau dia mengatakan mempelajari agama itu adalah kemunduran. Ini dari bisikan syaitan. Ya. Dari bisikan syaitan dan kadang-kadang jin dan manusia yang membisikkan seperti itu. Ya. Agama tidak pernah bertentangan dengan kemajuan. Bahkan di dalam agama didukung kemajuan. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikir. Kalau kalian tidak mengetahui, saya tidak tahu, diperintah untuk bertanya. Jelas ya? Dan Nabi SAW bersabda di dalam Sahih Muslim, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih paham tentang perkara dunia kalian. Nabi membuka perkara dunia kalian lebih paham. Nah, ini hadis punya sebab al-murur. Nabi melewati sebagian sahabat yang melakukan talqih. Ya, kami dan hormat, maka hormat supaya bisa berbuat. Maka Nabi berkata, barangkali ini bagus kalian berbuat begini. Maka oleh para sahabat dilakukan. Setelah itu panennya tidak berhasil. Maka diadukan kepada Nabi SAW. Maka Nabi berkata, "Tulu'a'lamu bi umuri dunia pun." Kalian lebih paham tentang perkara dunia kan? Toh Nabi tak memerintah, cuma beliau bilang barangkali. Bagus begini dan begini. Wajar seorang dia diberikan usulan di dalamnya. Jelas ya? Tapi beliau ketika berkata, kalian lebih paham perkara dunia kalian, ini adalah beliau membuka untuk para sahabatnya untuk berkembang. Seluas mungkin. Tapi perkembangan yang tidak mendatangkan bahaya. Sebab syariat menjaga semua perkara. Kalau perkembangannya bikin nuklir untuk membunuh manusia secara massal, itu perkembangan bukan pada tempatnya. Jelas ya? Perkembangan bukan pada tempatnya. Dan siapa yang pernah berpikir untuk bikin alat pembunuh massal seperti itu? Itu datanya bukan dari umat Islam. Bukan dari umat Islam. Di masa dahulu saja, ada alat perang namanya majadid. Benteng musuh misalnya dilempar pakai batu besar. Nah itu pertama asal datanya ini orang kafir yang mendatangkan itu. So mereka berpikir bagaimana cara membunuh manusia secara massal. Ada pun umat Islam, mereka tidak mengenal. Dan begitu sudah terjadi, maka kadang seperti manjanik dipakai juga oleh umat Islam dari bapak-bapak yang menggunakan sesuatu yang sudah apa? Sudah masyhur dan melindungi diri dan melindungi diri. Jelas ya? Adapun mereka pencetus tidak. Itulah pentingnya bagaimana perkembangan harus didasari dengan apa? Didasari dengan ilmu agama. Ya, maka ini hendaknya diperhatikan. Dan permohonan seorang hamba ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ini menunjukkan bahwa agama kita mencakup ya, segala perkara. Baik, kemudian dari kata ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan Allah yang memberi nikmat kepada mereka. Di sini diterangkan bagaimana shiratal mustaqim. Dan telah kita jelaskan ya bahwa shiratal mustaqim ada dua, ada ma'nawi dan ada hissi. Ya, saya ingin menjelaskan bahwa shirat ma'nawi, sifatnya ma'nawi ini dijelaskan sifatnya. Dia jalan yang lurus, niatnya lurus. Katanya shirat, berarti jalan lurusnya cuma satu. Bukan dua, bukan tiga, bukan banyak. Kebenaran itu cuma apa? Cuma satu. ini diterangkan di ayat yang lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama la ba'da al-haqqi illa ad-dhalal." Apakah setelah kebenaran itu kecuali hanya kesesatan? Jadi hanya ada dua, kebenaran atau apa? Kesesatan. Ya. Demikian pula sirat, jalan yang lurus cuma satu. Jalan yang lurus cuma satu. Dari penggunaan Al-Quran dan Hadis, penggambaran jalan yang lurus semuanya dengan kata tunggal. Tidak ada dalil yang menunjukkan dengan kata jamak. Tidak ada dalil menunjukkan dengan kata jamak. Kecuali pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami di sini bukan artinya sirat, tapi jalan maksudnya amalan-amalan dalam agama. Amalan-amalan dalam agama itu banyak, ketaatan itu banyak. Nah, itu yang akan ditunjukkan. Kalau dia bersungguh-sungguh sudah melakukan amalan, akan dibukakan lagi pintu amalan yang lainnya. Tapi kalau sirat mustaqim sendiri, agama itu sendiri, dia cuma satu. Agama cuma satu. Kebenaran cuma satu. Dan ini dari perkara yang hendaknya dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Karena itulah kewajiban seorang muslim, dia kembali kepada siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim ini diterangkan sifatnya. Tidak disebut orangnya siapa, tidak disebut dia dari golongan apa, dari partai apa, dari yayasan apa, tidak disebut. Tidak disebut warga negaranya apa, warna kulitnya apa. Tapi disebut dengan sifat, dengan karakter. Siapa yang bersifat dengan sifat tersebut, maka dia adalah orang yang berada di atas apa? As-sirat al-mustaqim. Iya. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Iya. Ini menunjukkan bahwa agama itu, hukum yang dikutip di sini bahwa agama kita adalah agama yang pertengahan, tidak ekstrim dan tidak pula menyimpang. Ya. Dia adalah agama yang berada di atas jalan yang lurus. Ada pun ekstrim berlebihan, ini adalah perkara yang dicela di dalam agama. Perkara yang tercela di dalam agama, dicela di dalam umat Islam ini. Dan dicela di umat-umat sebelumnya. Umat Islam Allah firman kepada Rasulnya, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadarru." Istiqamalah wahai Nabi Muhammad di atas apa yang Allah diperintah kepadanya, dan jangan kalian melampaui batas. Demikian pula orang yang bertobat bersama Engkau, hendaknya mereka istiqamah bersama Engkau, dan jangan kalian melampaui batas. Dilarang melampaui batas. Allah firman, "Ya ahlul kitab, la tadarru fi dinikum." Wahai ahli kitab, jangan kalian ekstrim di dalam agama kalian. Dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka alladziina qablakum al-ghulu bid-din." Hati-hati kalian dari perbuatan ekstrim. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah karena mereka ekstrim dalam agama. Dan banyak lagi dalil yang melarang tentang hal ini. Karena itu dalam setiap prinsip keagamaan, hukum syariat kita, kita diperintah untuk berada di atas jalur pertengahan, tidak berlebihan dalam masalah apapun. Ya. Bahkan dalam Al-Quran diberi contoh banyak masalah kita ada yang pertengahan dalam mengajarkan harta misalnya. Padahal seorang memiliki harta, ia harus menggunakannya. Bersama dengan itu kita diperintah untuk pertengahan. Ya, menjadi dari pemikulan walaupun apa ayat di surah Al-Furqan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Sifat orang yang beriman, kalau mereka berinfak, lam yusrifu, tidak berlebihan, dan tidak juga menahan terlalu kikir, tapi mereka berada di tengah-tengah. Ya, dalam berdoa, ya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khifyan innahu wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru, penuh memohon, dan dengan suara yang lembut. Sungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Perhatikan dalam berdoa. Bahkan di dalam jihad sekalipun berperang, kita dilarang melampaui batas. Waqatilul ladina yuqatilunakum fi sabilillahi wa la taqtulu. Perangilah, perangi, memerangi kalian di jalan Allah. Tapi jangan kalian melampaui batas. Perhatikan. Bagaimana Islam menjaga sikap pertengahan ini pada segala keadaan. Pada segala keadaan. Ya, perhatikan, kita diperintah berucap keadilan. Walaupun terhadap musuh sekalipun. Allah firman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Jangan sekali-sekali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian. Semuanya keadilan itu lebih mendekati ketakwaan. Iya. Baik, ini salah satu ciri dari ciri umat Islam. Baik, gak ada kandungan kandungan manfaat lain dari soal fatih ini. Saya akan terangkan insyaAllah ta'ala setelah sholat isya. Untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Walhamdulillah.